والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، faqala al-musannif rahimahullah ta'ala halaman 44, lam yuridu annal ilaha huwal khaliq, ya, atau boleh juga antum baca huwal khaliqa, berarti huwanya domirul fasal. Annal ilaha huwal khaliq, nah, benar ya, khabar anna. Mereka tidak memaksudkan, musyrikin Quraisy tidaklah memaksudkan, menunjukkan yang dimaksud dengan ilah adalah Al-Khaliq, pencipta semata, Ar-Razik, pemberi, yang maha memberi rezeki semata, Al-Mudabbiru, yang maha mengatur alam semesta semata. Fa'innahum ya'lamun, maka mereka musyrikin Quraisy, mereka sudah mengetahui hal itu. Anna dzalika lillahi wahdah, bahwasanya itu adalah milik Allah semua, yang mencipta, memberi rezeki, mengatur. Musyrikin Quraisy paham. Kama qaddamtu lak, sebagaimana yang telah saya paparkan kepada anda, kata Syekh mengenai hal ini. Ya. Nah, mereka musyrikin Quraisy paham itu semua. Enggak perlu lagi dikasih tahu, mereka udah paham, udah ngerti. Ya. Udah ngerti. Nah. Ya'nuna bil ilah ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bi lafzi sayyid. Namun yang mereka maksud dengan ilah ialah apa yang dimaksudkan oleh musyrikun di zaman kita. Di zaman kita sekarang dengan sebutan sayyid. Artinya musyrikun zaman sekarang mereka beribadah kepada kuburan-kuburan keramat. Yang kuburan keramat itu orang-orang soleh yang mereka panggil sebagai sayyid, sayyid, sayyid. Nah itu juga berhala, itu juga ilah yang dipahami oleh musyrikun Quraisy. Paham gak sih? Ngerti? Jadi musyrikin zaman sekarang mereka menganggap, oh ini kan orang soleh, kita manggil dia sayyid, kita manggil dia abuya, kita manggil dia jengan, kita manggil dia habib, kita manggil dia sayyid, sayyid, sayyid kita. Paham gak ini? Nah musyrikin Quraisy ketika diseru la ilaha illallah mereka gak mau. Ya, wa idza qila lahum la ilaha illallah, ya, mereka apa kata Allah? Yastakbirun. Kanu yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya, konsekuensinya. Dan yang mereka maksud dengan ilah, la ilaha, tidak ada ilah, mereka tahu itulah yang dimaksudkan pula oleh musyrikin zaman sekarang dengan sebutan sayyid, yaitu orang-orang soleh mereka yang mereka jadikan sebagai perantara ibadah antara mereka dengan Allah. Fa'atahum an-Nabi SAW yadu'uhum ila kalimat tauhid. Maka Nabi SAW datang kepada mereka, mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, wa hiya la ilaha illallah, tidak ada ilah. Ya. Ilah yaitu zat yang diibadahi dengan benar. Illallah, kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah, ma'lum, ma'bud yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Al-wal muradu min hadhil kalimati ma'naha la mujarradu labdiha. Maka yang dimaksud, ya, dimaksud dengan kalimat ini adalah maknanya, makna la ilaha illallah, la mujarradu labdiha, bukan lafadznya semata. Bisa dipahami sini? Ya, kita baca penjelasan Syekh, ya, dari atas di sini. Fadhal, ya, Arwanto. Wa farqun, ya, jangan farqu, farqun. Wa farqun baina tauhidi rububiyyati wa tauhidi yusammuna ulai alladhi yad'una alladhina yad'una salatahum wa yataqarrabuna ilaihim yusammunahum asyaddata kasayyidi al-badawi wa sayyidi Arifai wa sayyidi Tijani ila wali dalika yattakiduna anna haulai asadata lahum manjilatun minna Allahi tu'ahiluhum ayat tatawasatu lahum minna Allahi wa tu'ahiluhum anji yuda'au anji an yuda'au min dunillahi wa yadwahu an yadu'wa an yadu'wa min dunillahi wa yadwahu wa yanduru lahum yuda'au ya yuda'au an yuda ya an yuda'au an yuda'awa berarti ya, mansub terus wa yutawu bi kuburihi wa yatabarraku biha wal musyrikuna al awwaluna yusammuna hadhihi al asya'a alihatan wal musyrikuna bil mutaakhiruna yusammuna hadhihi al asya'a wasa'iqa wasa'ila wasufa'a wal asma'a la wal asma'u dah cukup itu wal asma'u la la taghayyaru la taghayyara la la la taghayyara la taghayyara al haqqa la wal asma'u la tughayyiru wal asma'u la tughayyiru al haqa'iqu al haqa'iqa al haqa'iqa fa hiya baik. Nah, kata Syekh di sini Syekh Shalih Fauzan menyatakan ya. Ai laisa al-ilah 'inda al-musyrikin al-awwalin huwa al-khaliq wa ar-raziq al-mudabbir li anna hadha al-ma'na ar-rabbi. Maka bukanlah ya, yang dimaksud dengan ilah menurut orang-orang musyrik dahulu Abu Jahal, Lahab ya. Bukan yang dimaksud dengan ilah yang mereka diseru la ilaha illallah. Ya, mereka enggak mau mengucapinya. Dan mereka mengatakan ya, kita juga punya ilah gitu. Ilah. Makanya mereka mengatakan kepada sesama mereka apa saling memotivasi ketika Nabi hanya mengajak mereka kepada hanya ilah yang satu. Ya, ilahun wahid. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah orang ini, itu Nabi Muhammad SAW berkata mereka, hendak menjadikan ilah itu cuma satu ilah saja? Alihah, alihah bentuk pluralnya, jamaknya. Apakah Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam mau menjadikan ilah-ilah kita yang banyak cuma jadi satu ilah saja? Nah, mereka paham makna ilah itu apa. Ketika Nabi SAW menyeru la ilaha illallah tuflihu, kulu la ilaha illallah tuflihu, mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu maknanya. Nah, kata Syekh, bukanlah maksud ya menurut orang Quraisy makna ilah itu ya adalah Al-Khaliq sang pencipta, Ar-Razik sang pemberi rezeki, Al-Mudabbir sang yang mengatur alam semesta ini. Ini adalah ada makna Rabb. Karena ini makna Rabb. Kita telah lewat perbedaan makna ya uluhiyah dan rububiyah, makna Rabb dan ilah. Ya. Pada pembahasan sebelumnya, apa makna Rabb, apa makna ilah? Wa farqun baina ma'na rabbi wa ma'na al-ilah, maka perbedaan antara makna rabb dan makna ilah. Wa farqun baina tauhidir rububiyyah wa tauhidul uluhiyah, itu seperti perbedaan antara makna tauhid rububiyyah dengan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyyah meyakini Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, nah, ini makna rububiyyah, itulah makna rabb ya. Wa innama mana lagi tadi? Wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina ay zamanil muallifi bi dhabti sayyid. Maka yang dimaksudkan oleh musyrikun ya, yang dimaksudkan ilah oleh musyrikun Quraisy dahulu Itulah ma ya'ni al-musyrikun fi zamanina. Itulah yang dimaksud juga ila yang dimaksudkan juga oleh musyrikin zaman sekarang. Zaman sekarang, paham enggak tuh? Jadi musyrikin zaman Quraisy dahulu percaya memberikan yang menciptakan yang menghidupkan Allah, enggak ada mereka yang mengingkari itu. Ya, mereka percaya Allah. Kalau ada yang mengingkari di antara mereka yang mencipta bukan Allah, mereka anggap itu sudah keluar dari fitrah mereka. Mereka kategorikan mulhidun, ahlul siapa majusi, ya, paganisme. Nah, mereka paham. Nah, yang mereka maksud ilah itu adalah sembahan. Sembahan kami, tempat ibadah kami, tempat kami memberikan ibadah. Itu pula yang dimaksudkan oleh musyrikin zaman sekarang. Kalau kita hadirkan Anda ya, kalau kita hadirkan Abu Lahab sekarang ke ya, peribadatan yang dilakukan oleh musyrikin zaman sekarang, yang mereka memberikan peribadatan kepada ya, Nyi Roro Kidul, kepada penghuni pantai selatan, kepada penguasa gunung ini, gunung itu, yang mereka memberikan sesaji, kata Abu Lahab, Abu Jahal, lah ini juga yang kita lakukan dulu. Ya, memangnya kami mengingkari Allah, keesaan Allah dalam hal memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta. Enggak. Abu Lahab, Abu Jahal enggak mengingkari keesaan Allah dalam hal rububiyah seperti itu. Nah, sama seperti musyrikin zaman sekarang, mereka pun enggak mengingkari ya, keesaan Allah dalam hal rububiyah yang dalam hal ini ya. Kalau kita datang ke makam-makam keramat yang di situ terdapat musyrikin beribadah kepada penghuni makam keramat tadi, kita tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa penghuni kubur ini yang mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur alam semesta? Oh enggak, musyrik itu, kata mereka. Terus siapa yang menghidupkan? Allah. Nah, terus apa maksud Anda memberikan ibadah pada dia? Kita kan buruk, kita kan jauh, kita kan kotor, kita kan enggak soleh. Nah, orang ini dekat pada Allah, dia soleh, dia bla bla bla. Nah, itu sama. Itulah ilah menurut versi musyrikin Quraisy. Ya. Dan musyrikin Quraisy lebih pintar. Mereka lebih tahu mana ilah-ilah Allah yang konsekuensinya haruslah meninggalkan peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah selama ini. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang enggak paham, taunya la ilaha illallah dari sisi rububiyah. Dan nanti Syekh Shalih Al-Fauzan akan menyebutkan, selain musyrikin Quraisy lebih pinter dari sisi makna la ilaha illallah, musyrikin Quraisy juga lebih cerdas. Mereka enggak mau terjatuh ke dalam sebuah hal yang namanya kontradiksi. Nah, makanya mereka enggak mau ucap la ilaha illallah. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, kita masih memberikan ibadah juga kepada berhala-berhala kami. Lah, apa gunanya mengucap la ilaha illallah? Nah, mereka membenci yang namanya kontradiksi. Kalau musyrikin zaman sekarang, enggak ngaruh itu. Mau kontradiksi, mau apa, tabrak. Kenapa? Sebabnya jahilnya mereka, bodohnya mereka terkait makna la ilaha illallah. Ya. 11-11 saya sudah katakan. Musyrikin Quraisy dengan musyrikin sekarang 11-11. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, musyrikin Quraisy lebih pintar la ilaha illallah. Ya, dan yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, musyrikin zaman sekarang berarti konsekuensinya lebih berhak dikafirkan daripada kita mengkafirkan Abu Lahab. Abu Lahab beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Abu Lahab meyakini Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan. Apa peribadatan yang diberikan Abu Lahab kepada selain Allah? Memberikan doa. Dia meyakini berhala inilah yang akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ya. Haula'i syafa'auna indallah, yang akan mendekatkan mereka kepada Allah. Ya. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini seherannya kalau ada yang membedakan musyrikin zaman sekarang dengan musyrikin zaman Quraisy. Ini jahil terhadap hakikat tauhid. Ya. Kalau ada yang membedakan, apa yang beda? Sama. Sama. Bahkan kita yakini dari keterangan para ulama kita, lebih parah zaman sekarang. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan musyrikin zaman sekarang lebih kufur, ya, lebih jelek kekufurannya. Kenapa? Karena musyrikin zaman dahulu beribadah kepada selain Allah di saat lapang. Dan di saat genting mereka kembali kepada Allah. Tapi musyrikin zaman sekarang di saat lapang, di saat genting, di saat susah, di saat senang, pokoknya beribadah pada selain Allah. Panen gagal, beri sesaji. Terjadi panen, syukuran, kasih sesaji. Nah, itu aja. Itu aja yang mereka lakukan. Ya. Makanya ada yang mengatakan, "Oh, beda dong." Nah, ini enggak paham hakikat tauhid. Ya. Kalau dikatakan beda musyrikin zaman Quraisy dengan musyrikin zaman sekarang, bedanya apa? Sekarang lebih kufur. Nah, itu baru benar. Bedanya apa? Musyrikin zaman dulu lebih pintar, mana la ilaha illallah. Musyrikin zaman sekarang bodoh. Bedanya apa lagi? Musyrikin zaman dahulu malu terjatuh ke dalam semua hal yang namanya kontradiksi. Musyrikin zaman sekarang enggak punya malu. Apa kontradiksinya? Mereka mengucap la ilaha illallah dengan hurufnya, dengan fasihnya banyak, tapi enggak paham maknanya. Dan akhirnya aplikasi dalam keseharian bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan la ilaha illallah. Paham enggak di sini? Nah, terus mana lagi tadi? Ya, ai zamanil mu'alif, yaitu di zaman mu'alif, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang di zaman beliau kuburan-kuburan keramat itu adalah dari para ulama yang masa-masa hidupnya disebut Sayyid, As-Sayyid, As-Sayyid. Kalau kita sekarang Habib, Habib, Habib. As-Syarif, As-Syarif, Syarif. Nah, Habib, Habib, Habib. Sayyid. Yaitu, ya, lihat kata Syekh. Wa ilal an, sampai saat ini yusammuna haula'i, mereka menamakan kuburan-kuburan keramat ini, sembahan-sembahan ini, alladzina yad'una salahahum, yang mereka mengklaim ini adalah karena kesolehan mereka. Yataqarrabuna ilaihim, akhirnya mereka mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan keramat ini. Wa yusammunahum as-sadata, mereka menamakan sebagai sadah para tokoh, para ulama'inya. Kasayyid al-Badawi, Sayyid Rifai, Sayyid At-Tijani. Kalau sekarang Habib. Sebelum semasa Sayyid, setelah masa Sayyid, Syarif. Syarif ini, Syarif itu. Habib ini, Habib itu sekarang. Ya. Ila ghairi dzalik, dan yang seterusnya. Ya'takiduna, mereka meyakini anna haula isadata, bahwa para tokoh-tokoh agama tadi, sayyid-sayyid tadi, ya, yang mereka berikan peribadatannya kepada kuburan-kuburan sayyid-sayyid ini, mereka meyakini bahwa sayyid-sayyid ini lahum manzilatun indallah, mereka memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah. Tu'ahiluhum, yang mereka anggap ini memiliki keahlian, ya, memiliki kapasitas. Ayyatawassatu lahum indallah, untuk menjadi perantara, untuk menjadikan ya perantara antara mereka nanti di sisi Allah. Wa tuahiluhum ayyuda'awa, dan yang memiliki kapasitas juga untuk diberikan doa, ya, untuk dijadikan objek doa min dunillah, selain Allah. Ya. Wayudbahu, diberi, akhirnya disembelih. Wayudzaru, diberikan nadar lahum, untuk mereka. Ya. Wayutafu bikuburihim, dan akhirnya ditawaf, kuburan mereka ditawafi. Ya. Padahal tawaf adalah ibadah, ibadah itu hanya tawaf, ibadah tawaf hanya di Ka'bah, hanya untuk Allah. Wayutabarraqu biha, dan diambil berkah. Ngalap berkah, dijadikan ajang ngalap berkah kuburannya tadi. Diusap-usap. Kuburan Gus Dur menurut persaksian Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id. Menurut persaksian Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id, kuburan Gus Dur sampai hari ini tidak pernah sepi dari peziarah. Dan tanahnya, gundukannya selalu baru. Kenapa demikian? Karena tanahnya selalu habis, diambil oleh orang-orang yang ngalap berkah. Dicium-cium kuburannya, diusap-usap. Padahal ini, ya ini kalau mereka mengkaji, menerapkan apa yang mereka kaji dari buku-buku Syafi'iyah, semisal Al-Imam An-Nawawi, ya, mereka kaji aja. Ini merupakan perbuatan yang hina, nista. Mereka cela oleh para ulama Syafi'i, dicela. Ya, Syekh Kiai Haji Muhajirin Ansar Al-Bakasi Al-Cakungi, di buku beliau Misbahul Dhalam Syarah Bulughul Maram, menjelaskan perbuatan bodoh mengusap-usap kuburan untuk ngalap berkah tabaruk. Yang dengan hal ini Asy-Syaikh Kiai Haji Muhajir Amsar dijauhi. Dijauhi oleh karangan Syafi'iyah dalam negeri ini. Ya. Sehingga namanya enggak berkibar-kibar sebagaimana nama para kuyaha, para kiai yang antum kenal minal ma'rufin. Padahal Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar punya karya puluhan yang satu pun enggak ada yang berbahasa Indonesia. Menunjukkan kapasitas beliau sebagai alim kabir di negeri ini. Dan karya beliau enggak ada yang ngecek-ngecek, semuanya berat. Dalam bidang balaghah, mantik, usul, mustalah, hadis, fikih, nahu, sharaf, luar biasa. Ya. Sampai-sampai Syarah Bulughul Maram diterbitkan oleh Darul Hadis. Perwakilan Darul Hadis Mesir di Indonesia ini menerbitkan. Mengakui ilmu, dan saya pernah baca juga walaupun belum khatam. Pernah baca juga beberapa jilid dari buku beliau, memang berbobot, enggak kalah dengan Sepuluh Salam Yason Ani. Ya, enggak kalah. Ya, namun kenapa dijauhi? Kenapa? Karena ada kayak begitu-begitu. Ya. Model-model seperti ini yang beliau mencela, menghardik, mentahdir. Tahdir juga terjadi baina haula ya ikhwan. Mentahdir siapa saja yang bertabaruk kepada kuburan-kuburan keramat. Ya. Hasilnya beliau pun ditahdir. Insyaallah. Rahimahullah taala. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fal musyrikun al awwalun yusammuna hadhihi al asya'a alihatan. Nah, musyrikin zaman dahulu, Abu Lahab, Abu Jahal, menamakan hal-hal ini semua kuburan yang dijadikan sebagai tempat ngalap berkah, kuburan yang diberikan peribadatan kepada penghuni kubur tersebut atau dilakukan aktivitas ibadah di kuburan tersebut untuk diberikan kepada penghuni kuburan tersebut, mereka menamakannya sebagai alihah, sebagai tuhan-tuhan. Wal musyrikun al mutaakhirun, sedangkan musyrikun milenial zaman sekarang, yusammuna hadhihi al-asya'a wasa'ita wa wasa'ila wa syufa'a, mereka malah menamakan zat yang diibadahi ini, tuhan-tuhan palsu ini, tagut ini, kuburan-kuburan keramat ini, mereka menamakan sebagai ini kan cuma wasa'it, perantara, ini kan cuma wasail, wasilah aja, syufa'a, ini kan cuma apa, pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah kalau mereka orang soleh. Wal asma'u la tughayyirul haqa'iqa. Nama-nama, label-label itu tidak merubah hakikat. Fahiya alihatun, itu tetap dinamakan sebagai alihah. Lagi pula ya ikhwah, klaim mereka yang mengatakan, ini kan cuma perantara, wasilah, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini klaim siapa? Musyrikin zaman sekarang. Itu juga klaim musyrikin zaman dahulu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una wa yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah. Sama aja. Kata Allah apa? Kepada tentang musyrikin Quraisy, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka. Mereka berkata kepada kepada sesama mereka ini, atau ketika mereka disanggah. Apa kata mereka? Ya. Haulai syufa'auna indallah. Wah, ini kan orang-orang soleh ini yang kami berikan ibadah ini hanya sebagai pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ya. Ini sama aja. Kata mereka apa? Oh, kami enggak beribadah kok kepada Lata, Uzza. Namun agar ya, Lata, Uzza, Manat lah ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tayyib. Nah, lihat. Kemudian di matan berikutnya, fatahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, datang kepada mereka kaum musyrikun, yad'uhum ila kalimati tauhid, mengajak mereka kepada kalimat tauhid, menyeru kepada kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Maka murad al-murad yang dimaksud min hadir kalimat, yang dimaksud dengan kalimat ini adalah maknaha la mujarradul lafdhiha, maknanya bukan lafadznya semata. Nah, wakilah al-muwahid. Tafadhal. Al-amal wal wa fa innal maqsuda min hadhihi kalimati ma'naha, ma'naha itu khabar dari inna, innal maqsud qauluhu, perbuatannya membatalkan ucapannya. Oh, itu maknanya. Terus wal musyrikuna awwaluna lamma sami'u hadhihi al-kalimata arafu ma'naha wa anna Khabar lagi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay inna anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'al musyrikin ila tahqiq la ma'na la ilaha illallah. Maka ketika ya musyrikin sudah paham ilah itu adalah sembahan yang mereka sembah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jalan menjadikan sembahan tadi sebagai pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Intinya musyrikin Quraisy mengesakan Allah dalam hal rububiyah, mengakui Allah sebagai ilah, tapi mereka juga menetapkan ilah yang lain dan memberikan peribadatan kepada ilah-ilah yang palsu tadi. Ya, tapi ya, kata Syekh, maka Nabi SAW mendakwahkan mereka untuk mentahqiq, merealisasikan makna la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya perealisasian. Allati hiya kalimatut tauhid, yang merupakan kalimat tauhid. Maknanya apa? Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya tidak ada yang berhak diibadahi. Ma'bud itu ma'luh. Ya, karena ilah. Ilah itu masdar yang maknanya adalah isim maf'ul. Aliha ya lahu ilahan, maknanya adalah ma'luhun. Ma'luh. Nah, ma'luh. Karena masdar ini umumnya banyaknya bermakna isim maf'ul. Radda yaruddu raddan, maknanya mardud. Kataba yaktubu kitaban, kitabat, kitaban, kitabatan, maknanya adalah maktub, kitab. Nah, kitab itu maknanya namanya maktub. Taib. Wa huwa alladhi ba'atsallahu bihi rasulahu ilal musyrikin. Yang dengan inilah Allah mengutus rasulnya kepada kaum musyrikin. Bahkan bukan cuma rasulahu, ini kan pakai sigah mufrad ya, bahkan rusulahu, para rasul. Allah taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ini makna la ilaha illallah. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya makna la ilaha illallah, an ya'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wa yajtanibut taghut, dan jauhilah peribadatan kepada taghut, peribadatan kepada selain Allah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Ya. Kalau tiada Tuhan selain Allah, ujung-ujungnya apa? Tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Lah, ini sama aja dengan musyrikin. Musyrikin juga paham itu. Allah tegaskan bahkan bagaimana pemahaman musyrikin Quraisy terhadap tauhid rububiyah di sekian ayat Al-Qur'an. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, wala in sa'altahu man yarzuquhum. Banyak ayat-ayat kayak begitu. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, siapa yang mematikan mereka, menghidupkan mereka, saya qulunallah, la yaqulunallah. Kan begitu. Mereka pasti kelak akan menjawab Allah. Niscaya mereka menjawab Allah, Allah. Itu banyak ayatnya kayak begitu. Jadi musyrikin zaman dahulu bertauhid juga dengan tauhid rububiyah. Sama aja. Mereka bahkan bukan cuma bertauhid rububiyah, pengakuan aja, memberikan ibadah kepada Allah. Umar bin Khattab di masa jahiliyah bernadar ibadah, mau i'tikaf di Masjid Al-Haram. Mereka berhaji, berumrah, bersedekah, bersuci dari bertaharah dari haid wanitanya. Bahkan ketika mereka junub, gak mau dekat-dekat Ka'bah. Mereka puasa Asyura dan yang lainnya, dari hal-hal yang dilakukan oleh musyrikin jam Quraisy. Musyrikin Quraisy, musyrikin milenial juga. Musyrikin milenial, mereka pergi haji, umrah. Mereka haji mereka. Pas ziarah ke makam Nabi, mereka menghadap kuburan Nabi, berdoa kepada Nabi. Ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tangannya ditepok askar, galak. Wah, dasar Wahabi gitu ya. Subhanallah. Atau ketika diajak ke syuhada Uhud, ya, di situ kan diterangkan sirah, bagaimana pelajaran ibrah yang diambil dari perang Uhud. kekeliruan yang dilakukan oleh sahabat satu saja menyebabkan kekalahan. Nah ini para syudahu, dipagerin tuh kuburannya supaya musyrikin enggak tabaruk di situ. Ini kuburan bukan main-main. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul, ahlul bait. Nah, yang kata Nabi dia adalah penghulunya para syuhada di jannah. Kan cuma ini Ibro ngambil Ibro, loh mereka malah doa kepada ashabul Uhud minas syuhada. Nah, ini barusan ibadah haji umrah. Umrah ibadah besar. Haji ibadah besar. Musyrik juga. Subhanallah. Kiswah Ka'bah digunting lama dia. Buat apa? Jimat penglaris supaya balik ke Makassar kampungnya Pak Adri itu. Subhanallah. Barusan ibadah. Kayak sekarang juga musyrikin zaman sekarang. Dia ibadah dia. Sholat subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh, sedekah laut, larung saji. Barusan sholat subuh. Habis itu sholat zuhur dia, sholat zuhur dia. Habis itu sholat zuhur. Sama musyrikin Quraisy juga begitu. Paham gak? Diterima gak ibadah? Ya gak diterima. Bahkan apa yang mereka sudah lakukan habis sirna kalau mereka gak tobat. Tobat dari apa? Dari kesyirikan mereka. Mengakui itu kesyirikan. Lain asyrak talayah batun amalu kula takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus gugur amalanmu dan kelak kau menjadi orang yang merugi. Nah, walam yab'atsuhu ilaihim yad'uuhum min at-tauhid rububiyyah. Allah tidak mengutus rasulnya kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid rububiyyah. Li'annahum muqirruna bih, karena mereka pun sudah mengakui menetapkan tauhid rububiyyah tadi. Ya, wa huwa la yakfi, dan tauhid rububiyyah semata tidak cukup. Li'annahu qatalahum wa hum yuqirruna bih, karena Rasulullah SAW memerangi mereka. Ketika Rasulullah SAW di Madinah, maka Rasul memerangi mereka, mengkafirkan mereka, padahal mereka menetapkan mengakui tauhid rububiyyah. Wa man qala innahu yakfi, barang siapa yang mengatakan udah cukup dengan mengakui tauhid rububiyyah, itulah la ilaha illallah, udah cukup, fa innahu yalzamu alaihi taqlidur rasuli wa annahu qatala unasan muslimina ya'tarifuna bila ilaha illallah idza fassarna hadza bi tauhid ar-rububiyyah. Nah, siapa yang mengatakan enggak apa-apa udah cukup ya berislam mengucapkan kalimat tauhid dengan makna pemahaman tauhid rububiyah, ya tidak ada Tuhan selain Allah, udah cukup seperti ini, berarti dia yalzam, berarti hal ini konsekuensinya adalah bagi dia apa? Taqlid. Menganggap Rasul salah. Taqlid itu nisbatuhu ilal ghalat. Nah, maknanya taqlid nisbatun nisbatu ila fula nisbatuhu nisbatu fulan ila ghalat gitu. Nah, berarti melazimkan dia ini menganggap Rasul itu keliru salah. Kenapa? Wa annahu qatala unasan muslimin. Bahwa Rasul memerangi manusia, masyarakat kaum muslimin ya'tarifun bila ilaha illallah, yang mereka mengakui la ilaha illallah. Nah, ini gimana? Idza fassarnaha bi tauhid ar-rububiyyah. Apabila kita tafsirkan la ilaha illallah itu dengan tauhid rububiyyah. Wa huwa al-iqraru bil khaliqi ar-raziqi al-qadir. Wa huwa yaitu al-iqrar, penetapan, pengakuan terhadap yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, yang maha berkuasa, al-ikhtira', untuk menciptakan. Malasif, tapi disayangkan hadza tafsir al-khati' la ilaha illallah mawjudun fi kutubil aqaid. Namun sangat disayangkan tafsir yang keliru ini terkait makna la ilaha illallah ternyata mawjud, terdapat, ada di buku-buku akidah. Allati allafaha ulama'ul kalam wa ulama'ul mantiq. Ya, yang ditulis oleh para ulama kalam dan ulama mantiq. Sebagaimana As-Sanusi di bukunya Ulumul Barahin, Ummul Barahin yang menyatakan bahwa La ilaha illallah la mawjuda illallah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Namun ya ikhwah, hakikatnya ya ikhwah, yang dimaksud dengan syekh di sini ulama mantik, ulama kalam, ialah yang mereka benar-benar terjatuh ke dalam kesyirikan hal ini. Kalau kita arahkan ke ulama Asy'ariyah, itu enggak tepat. Kenapa enggak tepat? Ya, karena mayoritas ulama Asy'ariyah tidak mentafsirkan la ilaha illallah dengan sebagaimana yang ditafsirkan oleh As-Sanusi. As-Sanusi tidak mewakili Asy'ariyah secara keseluruhan. Ya. Saya ini enggak ngutip-ngutip, enggak dengar-dengar, baca sendiri ya. Baca sendiri. Saya pernah kumpulkan waktu itu di status Facebook ya, kutipan ulama Asy'ariyah yang menetapkan makna la ilaha illallah sama seperti apa yang antum tetapkan dari makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Semisal Al-Khatib Asy-Syirwini di muqaddimah ya, di muqaddimah Mughnil Muhtaj, ketika menjelaskan muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi di Matan Minhaj ya, yang An-Nawawi bersaksi la asyhadu alla ilaha illallah, dijelaskan oleh Khatib Asy-Syirwini ya di Mughnil Muhtaj ya, maknanya la ma'buda ya, la ma'buda illallah. Walaupun mereka ada tambahan la ma'buda, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, maujudun, atau dengan tambahan yang lain saya lupa, tapi intinya enggak keluar dari esensi makna la ilaha illallah yang kita pahami juga. Nah, itu mereka memahaminya. Semisal apalagi Syekh Shalih Al-Hadrami di muqaddimah ya, Safinatul Najah. Kemudian siapa lagi? Asy-Syeikh Ibrahim Ibrahim penulis di Fathul Murid ya, Al-Bajuri. Syekh Al-Bajuri juga mentafsirkan makna la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah atau yang semisal. Ya. Siapa lagi? As-Suyuti, bahkan juga Al-Mahalli ya, keduanya, yang keduanya adalah Jalalain ya, yang mendapat julukan Jalaluddin. As-Suyuti dan Mahalli di tafsir Jalalain ya, menjelaskan setiap ketemu la makna la ilallah, hampir setiap ketemu makna la ilallah, semisal di ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, dijelaskan di situ la ma'buda illallah. Mereka semuanya Asy'ariyah dan yang lainnya dari kalangan Asy'ariyah yang menetapkan makna la ilaha illallah ialah seperti yang kita tetapkan, yang ditetapkan oleh muslimun. Maka yang dimaksud oleh syekh di sini ulama kalam, ulama mantik yang menafsirkan makna la ilaha illallah dengan seperti tafsiran Quraisy, itu jangan diarahkan ke Asy'ariyah secara global. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh di berbagai buku beliau, di semisal di Syarah Aqidah Wasithiyah, semisal lagi di Tamhid Syarah Kitab Tauhid, semisal di Syarah salah satu usul beliau, usul Salasah. Beliau selalu mengaitkan hal ini kepada Asy'ariyah. Ini kurang tepat. Hanya karena As-Sanusi menyatakan demikian. Ya, di buku beliau untuk kalangan atfal ya, anak-anak. Ya, As-Sanusi yang menulis buku Tauhid buat anak-anak. Beliau menjelaskan makna la ilaha illallah, la tiada Tuhan selain Allah. Ya, bisa dipahami sini ya. Ya, kita ini berupaya untuk berlaku adil hatta terhadap ya ahli bid'ah sekalipun, terhadap lawan sekalipun. Bisa dipahami sini ya. Ya, jadi jangan dipahami makna ulama mantik. Kata Syekh di sini, wa ulama mantik minal Mu'tazilah wala Asy'ariyah. Kalau dari Mu'tazilah ya, kalau dari Asy'ariyah la. Enggak semua. Enggak semua. Paham enggak sini? Ya. Nah, kalau ternyata Asy'ariyah dalam negeri ternyata memahami la ilaha illallah itu ialah seperti yang beredar, tidak ada Tuhan selain Allah, lah itu tidak menggambarkan ya hakikat madhab Asy'ariyah sendiri. Itu ya dianggapnya oknum ulul gerombolan sekalipun. Sama seperti madhab Syafi'i yang menetapkan janggut, cadar ya. Ternyata kalangan Syafi'i, penganut madhab Syafi'i dalam negeri, mereka bukan cuma mengingkari jenggot, mengingkari cadar, ya, bahkan mereka pun menolaknya, mengolok-ngoloknya. Nah, tidak kita katakan madzhab Syafi'i menolak cadar jenggot. Enggak demikian. Ya. Lah itu oknum kalau segerombolan sekolah senegara. Lah itu oknum. Hakikat madzhab Syafi'i enggak berubah. Nah, hakikat madzhab Syafi'i enggak berubah dengan kelakuan pendakunya. Ya, sama seperti madzhab salaf. Madzhab salaf hak. Ya, kemudian ada di antara madzhab salaf yang ngemplang utang. Di antara madzhab salaf ada lagi yang tipu-tipu. Di antara penganut madzhab salafi ada yang tahdir ngawur. Di antara madzhab salafi ada yang dia murji'ah, mubtadi jelas murji'ah. Ya, murji'ah atau ada yang jadi khawarij, ya murji'ah paling banyak. Ya. Makanya kata para ulama, murji'ah itu selalu bertopeng dengan baju Ahlussunnah. Ini sebagaimana di kitab Al-Furuq. Al-Furuq. Di kitab Al-Furuq dijelaskan murji'ah zaman sekarang pakai baju ahlu sunnah terus pakai baju salafi. Nah diantara ya, diantara pendaku manhaj salafi ada yang murji'ah. Murji'ah tulennya bukan mutaham bil irja, bukan, memang dia murji'i mubtadi jelas, mubtadi dol ya, sesat ya, mubtadi bukan ahlu sunnah, ahli bid'ah tok. Tapi kita enggak katakan manhaj salafi itulah seperti itu. Ada yang tipu-tipu, ngemplang utang, punya madhab kalau ngutang, aponahi. Kita enggak katakan, kenapa? Itu oknum, walau sekolam, walau segerombolan, walau jumlahnya 17 truk. Kita enggak katakan itulah hakikat manhaj salafi. Enggak. Ya. Paham enggak sih? Yang murji'ah, murji'ah kita katakan ini mubtadi nyamar jadi salafi. Nah, paham gak sih? Nah, ini juga yang ngemplang, nah ini kelakuan dia. Ngemplang hutang. Nah, tipu-tipu nah, dan yang lainnya. Tabarakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Wallati tudarrasu fi katsirin minal ma'ahid, yang buku-buku tersebut diajarkan di banyak mahat-mahat lembaga-lembaga al-islamiyah al-an saat ini ya, bahkan jadi mukarrar resmi di Al-Azhar ya, ada di berbagai kampus ya, di berbagai pondok ya, Allah musta'an ya, kita imbangi ini apa yang kita bisa mampu ya, di mahat kecil-kecilan, di masjid, di musola, di rumah sekalipun kita ajarkan buku-buku akidah yang benar. Ya, kita sampaikan. Ya, kita terjemahkan kalau ngetik enggak bisa, ya, nyindir diri sendiri nih. Hah? Ya udah. Bacain aja bukunya. Kalau saya ini bukan enggak bisa, ya. Terlalu jago. Antum 10 jari, saya 11. Baik, barakallahu fikum. Wa qaiduhum mabniyatun ala hadzal ra'yi, dan akidah mereka dibangun di atas pendapat ini. Wa annal ilah ma'naha al-qadiru 'ala al-ikhtira'. Nah, ilah itu maknanya menurut mereka ialah yang maha kuasa, maha mampu untuk menciptakan, mengkreasikan. Fa man i'tarafa anna Allahu al-khaliqu war-raziqu, maka barang siapa yang ya, mengakui Allah lah yang sang pencipta, sang pemberi rezeki, ini menurut mereka yu'tabaru muwahhidan. Nah, itu dianggap sebagai ahli tauhid. Nah, sebagai muwahhid. Kalau definisi Abu Aqilah lain lagi muwahhid, yang berisi satu. Nah, Abu Aqilah lain lagi nambah dia. Ta'rif tauhid menurut beliau. Nah, masyaallah. Wa amman ya'taqida anna ahadan yakhluqu aw yarzuqu ma Allah. Nah, barang siapa yang meyakini bahwa ada seseorang, ada satu pihak yang mengklaim bisa mencipta, memberi rezeki di samping Allah, padahal wasyirku indahu. Inilah yang kesyirikan menurut mereka. Masya Allah. Ya. Makanya antum jangan heran. Definisi tauhid menurut mereka ya kayak gini. Dan mereka ada lagi ya, menamakan syirik-syirik itu kayak begitu. Semisal Ar-Razi ketika dia masih berkubang dalam bid'ah asyairahnya, bid'ah ilmu kalamnya, dia mengatakan syirik itu adalah yang ya, menyelisih mereka dalam bab asma wa sifat. Oleh karena itulah kitab tauhid lil Imam Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah ta'ala al-imam punya kitab Kitabut Tauhid yang isinya menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan ketetapan ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa, dinamakan oleh Ar-Razi Kitab Tauhid Ibnu Huzaimah sebagai Kitabus Syirik. Kitabus Syirik. Kenapa? Karena fokus dia udah beda. Dia udah beda fokusnya. Nanti ikhwah datang lagi gerombolan yang mereka ini mendambakan hukum-hukum Allah ditegakkan. Naam, kita juga dambakan. Antum mesti dambakan. Enggak boleh enggak. Ya. Dan kita mesti dambakan hukum tagut, hukum setan, hukum iblis yang berlaku di negeri ini, kita dambakan itu berakhir, digantikan dengan hukum Allah. Ya. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kita dambakan itu semua. Siapa yang enggak mau? Hanya munafik. Munafik yang mengatakan udah saya udah ridho sama hukum tagut seperti ini, itu munafik. Atau orang yang jahil, kalau orang jahil diajari, kalau ngeyel juga jelas kekufuran dia, kemunafikan dia, ini jelas. Kita tentu gak ridho, ini hukum setan berlaku. Kemarin hukum-hukum setan itu dipermainkan, mau direvisi. Kita usah tertipu, itu hukum setan semuanya, hukum tagut. Nah, namun ada gerombolan yang fokusnya itu aja. Tauhid mereka namakan yaitu tauhid hakimiyah aja. Sehingga tauhid uluhiyah itu disingkirkan dan fokus dakwah mereka hakimiyah. Gimana biar bisa bertauhid dengan tauhid hakimiyah? Padahal para ulama menyatakan tauhid hakimiyah itu ada di dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah bahwasanya Allah lah al-hakim. Allah lah yang memiliki hukum. Maka itu dari sisi tauhid rububiyah. Dari tauhid uluhiyah yaitu berhukum itu adalah ibadah. Maka berhukum dengan selain Allah memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka kita berikan tauhid itu kepada Allah. Namun ya, namun ya ikhwah, tauhid uluhiyah maupun rububiyah bukan cuma itu toh. Terlebih lagi kesyirikan ya, kesyirikan dengan berbagai variasinya, dengan berbagai jenisnya merajalela. Sesaji laut, larung saji, sedekah laut, tumbal buat pembangunan infrastruktur jalan, ya. Kemudian apa lagi? Tawaf di kuburan wali, ngusap-ngusap kuburan wali. Bernadar kepada wali, Mbah Priuk makamnya enggak pernah sepi, Gus Dur enggak pernah sepi makamnya, persaksian Ghairul Aqil, Ghairul Sa'id. Dengan tujuan apa? Bukan cuma diziarahi, tapi diambil keberkahannya, berdoa kepadanya, beristighosah kepadanya. Ini kesyirikan yang nyata sehari-hari. Kalau kita mau kerahkan energi waktu kita, tentu kita akan fokus ke dalam masalah ini karena inilah yang mengakar di masyarakat. Adapun kalau kita fokuskan kepada hakimiyah, ini keliru. Dan kebanyakan mereka yang fokus kepada tauhid Allah hakimiyah. Itu fokus dakwahnya itu aja. Tiap hari teriak-teriaknya itu aja. Ya, tiap hari teriak-teriaknya itu aja. Undang-undang tagut. Benar kita iyakan. Undang-undang itu tagut. Hukum setan, iya kita iyakan. Kalau dia teriak hukum tagut, kita tambahkan hukum iblis. Benar itu. Ini semua dikatakan oleh para ulama. Oleh Asy-Syinkiti, oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya Syekh bin Baz, dinyatakan itu hukum setan semua. Benar. Syekh Saleh Fauzan nyatakan itu hukum tagut, hukum iblis. Ya. Ka'ab al-Yahudi ya, dinamakan tagut oleh Allah ketika seorang munafik ingin berhukum kepada Ka'ab al-Yahudi. Dan baru ingin berhukum dengan tagut aja, baru ingin, kata para ulama di antara Syekh Saleh Fauzan, itu udah kufur. Berdasarkan ayat wa yuriduna ayyatahakamu ila taghut, dan mereka ingin baru cuma iradah, ini amalan hati, ingin berhukum dengan taghut. Nah kata Syaikh Al-Fauzan, baru ingin berhukum dengan hukum taghut kufur, walaupun ahli sunnah merincinya kapan seorang kufur berhukum dengan hukum taghut alias undang-undang selain hukum Allah, walaupun di dalamnya terdapat juga undang-undang tagut itu yang kesesuaian ada sesuai dengan hukum Allah. Ini kata Syekh Al-Fauzan sama aja. Mereka cuma kenapa enggak semua? Sama aja. Giliran nikah mirip Islam. giliran nikah, yang lain enggak. Ini sama aja, tagut semua. Namun kita tidak itlakan kekufuran, kemurtadan secara takfir syirik akbar kepada orang-orang yang melakukannya, kecuali dengan ya, beberapa perincian. Kata Syekh bin Bas diantaranya, jika mereka meyakini hukum tagut dia, hukum iblis dia, ya mau namanya UD45 atau apa, warisan kolonial atau buatan sendiri, kalau mereka meyakini hukum setan yang dia terapkan lebih baik daripada hukum Allah, murtad berdasarkan ijma. Atau dia menyatakan yang kedua, dia menyatakan yang kedua, undang-undang buatan dia atau warisan Belanda atau warisan setan, yang mereka menyatakan undang-undang kami sama baiknya dengan hukum Allah, murtad keluar dari Islam berdasarkan ijma. Ijma, siapa yang menentang ini bukan ahli sunnah. Yang ketiga, yang dimurtad juga, yaitu yang mereka berpendapat, ya, mereka berhukum dengan hukum iblis, dengan hukum tagut, mereka berpendapat hukum tagut jelek, hukum Allah baik, tapi boleh-boleh saja berhukum dengan hukum tagut, maka murtad. Nah, siapa itu yang enggak murtad? Yaitu yang berpendapat hukum tagut jelek, hukum Allah terbaik, tapi kita terpaksa. Ya, mungkin karena suap, karena trik siasah politik, ya, dan yang lainnya, maka dia enggak kufur. Enggak kufur murtad maksudnya, tapi kufur asghar. Syiriknya syirik asghar. Ini ketetapan ahli sunnah. Siapa yang mengingkari hal ini bukan ahli sunnah, walaupun teriak-teriak di ahli sunnah. Nah, undang-undang itu berundang-undang dengan hukum tauhid ibadah. Tapi jangan sampai fokus dakwah tauhid di situ aja. Ya. Sehingga mereka mendefinisikan tauhid ke hakimiyah. Ini sama, walaupun mendingan dia dibandingkan dengan musyrikin. Ya, musyrikin yang mengatakan apa itu tauhid? Ya rububiyah. Nah, kalau yang sebelah sini, apa itu tauhid? Hakimiyah. Hakimiyah aja. Akhirnya apa? Kepedulian mereka, empati mereka, respon mereka itu kurang terhadap pengingkaran tauhid uluhiyah yang dilakukan oleh musyrikin zaman sekarang. Dari pemberian ibadah kepada Nyi Roro Kidul, Mbah Wongrekso, kepada Mbah Priuk, kepada makam-makam keramat, makam-makam sunan, mereka enggak terlalu intens pengingkaran mereka. Coba jujur aja. Lihat, pengingkaran mereka terhadap kekufuran seperti itu dengan pengingkaran mereka terhadap undang-undang tagut, mana yang lebih besar? Undang-undang tagut mereka fokus di situ. Iya, kita juga ingkari undang-undang tagut. Nah. Paham enggak sih ini? Sama ketika musyrikin Quraisy mengatakan syirik itu, ya, apa? Bukan musyrikin Quraisy, musyrikin zaman sekarang. Syirik itu adalah meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Kita benarkan enggak? Kalau ada yang mengakui, yang menetapkan ada yang menguasai selain Allah, itu syirik. Kita tetapkan juga bukan? Ya iya, kita tetapkan. Tapi enggak terbatas di situ aja. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nanti kalau enggak salah Syekh Shalih Fauzan akan menyebutkan orang-orang yang fokus ke hakimiyah ini. Akhirnya mereka apa? Mereka seolah-olah menganggap remeh pelaku kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Kenapa? Fokusnya itu udah beda. Sama kayak Ar-Razi fokusnya di asma sifat, menganggap penyimpang dalam asma sifat ini syirik, musyrik. Sehingga kitab tauhid Ibnu Khuzaimah yang berbicara tentang asma sifat dikatakan kitab syirik. Praktek kesyirikan di zaman beliau, beliau enggak komentari. Lihat ini apa ya, kalau salah fokus dakwah begitu. Salah fokus dakwah begitu. Sama sebagian teman-teman antum, ya. Kesyirikan di mana-mana. Fokus dakwahnya apa? Terhadap mukhalif dia dalam ranah yang enggak tahu dia itu benar apa salah. Oh, ini dia ini manhajnya mencurigakan. Oh, dia ini. Fokusnya itu aja. Ini khawarij. Ada orang yang dakwahnya tiap hari khawarij. Sampai khutbah id khawarij. Mana paham kaum muslimin? Apaan sih khawarij? Kaum muslimin awam khutbah id khawarij, daurah khawarij. Ngomong ceramah khawarij, kajian umum khawarij. Ini jangan-jangan dia bisa cuma itu nih, kita curiga. Jangan-jangan dia enggak ngerti nyampein usul fikih, kajian usul, kajian mustalah, kajian kitab tauhid, kitab akidah para ulama, enggak ngerti jangan-jangan. Enggak ngerti nyampein bagaimana ilmu qawaid fikih, enggak ngerti. Kok cuma fokus di situ aja. Ya, Syekh Rabi dikenal orang fokus di tahdir-tahdir, keliru salah. Syekh Rabi punya banyak kitab tentang hadis, ulumul hadis, ya, punya kitab-kitab fikih, punya bahasan tafsir. Saya pernah menghadiri kajian tafsir beliau tiap asar dulu di rumah beliau waktu di Mekah, walaupun cuma beberapa hari. Beliau pembahas tafsir, membahas tafsir dengan detail bagus. Jadi punya. Syekh Shalih Al-Fauzan, memangnya antum kira cuma fokus di masalah murtad kafir, udzur bil jahal aja? Beliau punya buku mula apa fikih, mulaqas fikihah. Beliau punya buku tentang fikih makanan. Beliau punya buku tentang ya, banyak bahasan syarah-syarah arba'in. Jadi ulama enggak kayak gitu, ya. Nah, walaupun fokus mereka ke tauhid. Ke tauhid. Tahbar kalau begitu. Ya, kalaupun mau fokus, ya, kalaupun mau fokus, ya fokusnya tauhid. Fokus tauhid. Ya, walaupun kita tidak menyatakan kalau ada orang yang spesialis tahsin dia tidak fokus ke tauhid. Enggak. Mungkin dia merasakan cukupnya orang-orang yang lain mendawahkan tauhid dan dia merasa yang spesialis di tahsin Quran, di fikih muamalah ini sedikit, maka saya mau fokus di sini. Dan itu adalah bagian dari nilai-nilai tauhid. Ketika dia menjelaskan riba, ya, riba dosa besar, ini adalah aplikasi tauhid. Ya, kan begitu. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi? Ya, jadi enggak usah disindir-sindir ya. Ada ustaz yang fokusnya masalah tazkiyatun nufus. Oh, ini enggak fokus ke tauhid nih. Enggak. Oh, ada ustaz fikih fikih muamalah, fokus tauhid enggak? Tahsin aja taunya. Ngajarnya nahwu aja, fokusnya enggak tahu. Enggak, dia mencukupkan diri. Ya, mencukupkan diri dengan asatidah dai yang lain. Sementara dia melihat yang di bidang dia ya, belum ada, atau dia merasa mungkin dia hanya cakap di bidang itu. Nah, itu enggak masalah. Ya. Itu enggak masalah ya. Ya, afwan sedikit kemana-mana ya. Mana lagi tadi? Ya. Fa hadha huwa syirku indahum al-anna syirka innama waqa'a fi tauhid al-uluhiyah. Ini kesyirikan menurut mereka bahwa padahal kesyirikan itu terjadi dalam tauhid uluhiyah. Walam yaqa' fi hadha dan tidak ya, atau jarang terjadi dalam tauhid rububiyah. Jarang terjadi. Walaysa hadha huwa makna la ilaha illallah. Maka ini bukanlah makna la ilaha illallah. Wa innama ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Maka makna la ilaha illallah adalah tiada yang berhak diibadahi selain Allah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wajib alaihi ayyufridallaha bil ibadah. Maka wajib bagi dia untuk mengesakan Allah dalam ibadah, wa yatruka ibadata masiwa, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Fa innal maqsuda min hadhil kalimat, maka maksud dari kalimat ini min hadil kalimati maknaha, maknanya wal amalu bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Ini maksudnya, bukan mengucapkan saja la mujarradun nutqi biha duna amalin bi muqtadaha wa muqtadaha, ya, bukan mengucapkan semata tanpa mengamalkan maknanya dan konsekuensinya, ya. Bukan cuma mengucapin, yang penting mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya, maknanya itu diketahui, enggak mesti hafal an-nafi wal isbat. Orang awam enggak tahu an-nafi wal isbat. Bapak antum juga mungkin enggak ngerti an-nafi wal isbat itu apa. Ya ya, gitu ya. Ibu antum, nenek antum, mana hafal an-nafi wal isbat? Apaan tuh an-nafi wal isbat? Ya, katanya. Masih uduk campur apa itu? Enggak ngerti. Ya. Namun yang dibutuhkan adalah makna. Maknanya dia tahu kalau ibadah ya pada Allah. Ya, enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Datang ke dukun musyrik, orang awam paham itu. Ya, orang awam paham. Musyrik ente katanya. Dulu ya, dulu waktu saya dulu pernah nonton ya film Sidul anak sekolah. Mandra bilang ke Bang Ben, ya, "Udah, bawa ke dukun aja, Bang." Kata Bang Ben apa? "Musyrik lo," katanya. Ini paham berarti. Dalam keseharian kita pun juga demikian orang awam. Ada pun yang datang ke dukun, ya itu mereka yakini, wah nih keluar dari fitrah. Dia mah percaya gitu-gituan katanya. Dia percaya gitu-gituan. Saya mah gak pakai gitu-gituan dah katanya. Orang awam tuh. Ini sering kita dengar dulu. Ya. Mereka mengomentari orang-orang yang datang ke dukun, pesugihan, dia mah percaya gitu-gituan. Percaya gitu-gituan. Apa maksudnya? Percaya syirik gitu. Mereka mau ngungkapin itu, cuman enggak cakap lisannya. Beda kalau Ustaz Marwanto yang ngucapin. Langsung pakai dalil man atakahina al-arafan fasadqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nah, orang awam enggak hafal dalilnya. Tapi tahu intinya apa. Ya, dan aplikasi dalam amal juga mereka menjauhi yang kayak begitu-gitu. Ya, paham gak sih? Jadi jangan dituntut paham maknanya, orang-orang mesti ngerti anak yul isbat. Nah kalau begitu mah gak usah ilzam orang lain, ilzamnya keluarga sendiri. Ya, Bapak Antum ngerti gak? Ya gak? Gak usah ilzam orang lain, terdekat aja dulu. Kalau kita mengharuskan orang lain mesti paham, anak mesti hafal anak yul isbat. Ya udah, ibu kita gimana? Ngerti enggak annabiyul isbat? Hah? Enggak ngerti. Ya. Enggak paham. Nenek antum gimana? Bibi, enggak tahu apa annabiyul isbat itu katanya. Apaan sih? Enggak ngerti. Tapi yang penting maknanya. Maknanya. Mana lagi tadi? Faman qalaha wa huwa ya'budu ghairallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia memberi ibadah kepada selain Allah, lam yakun amilan bi muqtadaha, berarti dia tidak mengamalkan kandungannya, ya, konsekuensinya tuntutan dari la ilaha illallah wa huwa tarku syirik. Apa itu kandungannya? Meninggalkan kesyirikan. Ya, wa la yanfa'uhu mujarradun nutqi biha, enggak bermanfaat ngucapin semata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tiap subuh dia zikir, miftahul jannah, la ilaha illallah. Malam Jumat dia zikir lagi, tahlil, la ilaha illallah, kiri kanan, kiri kanan. Tiap subuh zikir, la ilaha illallah. Godek-godek kepalanya ke kiri ke kanan. Saya dulu pernah dapat penjelasan, mana ada maknanya itu, saya lupa ya. Kalau ke kanan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ke kanan la ilaha illallahnya ke kiri. Itu apa gitu penjelasan. Cok gali cok. Ya salah. Iya Allah, saya pernah dapat penjelasan itu ya. Saya lupa ya dari ustaz saya dulu. Allah ustaz. Kiri isbat ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, baru itu rame-rame itu. Dialog juga sudah terjajah Marwanto negerinya oleh kalangan sufi. Liannahu qad naqada fi'luhu qawlahu, karena ya, seringnya ialah ikhwah perbuatan itu membatalkan ucapan. Ya, dia mengucap la ilaha illallah, perbuatannya membatalkan. Dia mengucap la ilaha illallah, perbuatan dia ngalap berkah ke kuburan keramat, ya, ke Mbah Priuk, ke makam Habib, ya, ke makam wali, ke makam sunan, sedekah laut, ya, dengan klaim apalagi ada pembelanya nih, pengacara musyrikun, ulama musyrikun, ya, pembelanya ini mengatakan oh itu kearifan budaya lokal. Kalau kita mengatakan itu syirik, kita dibilang mabuk agama katanya. Nah, sekarang ini kalangan sekuler, pluralis, ya, Islam Nusantara, dan kalangan ya, orang-orang sesat yang lainnya ya, punya jurus seperti hook, pukulan hook gitu. Buat ahlul haq yang mendakwahkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, mereka punya kata kunci, mabuk agama. Gitu. Mabuk agama kamu, katanya. Mabuk agama. Subhanallah. Nah, ini ya, luar biasa celaan mereka ya. Wal musyrikun al-awwalun lamma sami'u hadhihi kalimah, dan musyrikin terdahulu ketika mendengar kalimat ini, arafu ma'naha, mereka mengetahui maknanya. Wa annahu laysal maqsudu at-talaffuz biha faqat, bukanlah maksudnya mengucapkan semata la ilaha illallah itu. Lidzalika qalu, oleh karena itulah mereka menyatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah itu, ilah Tuhan itu hanya Tuhan yang satu, hanya Allah semata. Inna hadza la syai'un ujab. Ya, ini perkara yang aneh kata mereka. Ya, lihat lagi. Jimatan. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, wal kuffarul juhalu ya'lamun. Hah? Masih ada syarahnya? Oh iya, masih ada. Ya, coba baca Pak Yusuf. Wafi waktina hada, wafi waktina hada, wajada wujida, wujida may yufassiru la ilaha illallah bi anna ma'naha huwa ismullahi bil hakimiyyati wa hada wa hada qawlun ghalat. Nah, ini yang tadi yang saya singgung. Terus anna hakimiyyati hakiki anna hakimiyyata juz'un min ma'na la ilaha illallah wa laysa hiya al-aslu li ma'na hadhihi al-kalimat al-'azimah al-'azimah al-'azimah bal ma'naha la ma'buda bi haqqin illallah bi jami'i anwa'i al-ibadati wa yadkhulu fiha al-hakimiyyati hakimiyyatu yadkhulu biha al-hakimiyyatu walau iktasaru walau iktasara an-nasu walau iktasara an-nasu ala al-hakimiyyati faqamu biha duna baqiyati anwa'i ibadati lam yakunu muslimina wa li hadha tajidu wa li hadha tajidu ashhaba Fikrati Fikrati la yanhauna anil syirki wa la yahtamuna bihi wa yusammunahu asyirka asadina wa innama asyirku indahum asyirku fil hakimiyyati faqat wa huwa ma yusammunahu asyirka asyiasiya walidhalika yurakizun walidhalika yurakizun alaihi duna wairihi wa yufassiruna asyirka biannahu ta'atul hukami hukam hukami ad-dolamati nah. Dari mana tadi? Wafi waktina ya. Wafi waktina hada dan di zaman kita saat ini wujida man yufassiru la ilaha illallah. Ternyata didapati orang yang mentafsirkan la ilaha illallah bi anna ma'nahu wa ifradullah bil hakimiyah. Yang mentafsirkan makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam hal hakimiyah. Berhukum. Ingat ya, kita juga menetapkan inil hukmu illa lillah. Di hukum tidak ada yang lain kecuali milik Allah. Kita juga menetapkan kufurnya undang-undang tagut. Selain hukum Allah, undang-undang tagut, undang-undang setan, undang-undang iblis. Mau warisan Belanda, mau bikinan mereka sendiri, mau di dalamnya ada yang sesuai dengan Islam, itu semua hukum-hukum tagut. Dan kita sudah merincinya, ya, dengan empat perincian yang disampaikan oleh para ulama di antara Syekh bin Baz mengenai hukum berhukum dengan hukum-hukum setan, hukum-hukum tagut, baik UUD 45, KUHP atau yang lainnya, ya, hukum Belanda, hukum Amerika, tiga murtad satu selamat, tapi selamat dari murtad aja, enggak selamat dari kekufuran. Kita mengingkari itu adalah kemungkaran. Siapa yang tidak menganggapnya itu kemungkaran? Seperti Murji'ah. Murji'ah menganggap dosa, kesyirikan, kezaliman tidak mempengaruhi nilai iman. Itu Murji'ah kan kayak begitu. Maksiat tidak mempengaruhi iman. Artinya stabil. Yang penting hatinya. Ini Murji'ah. Ya. Nah, kalau kita menganggap orang yang berhukum dengan hukum tagut tidak bermudarat kepada iman dia, Ini murji'ah. Mesti kita anggap, ya, walaupun untuk memurtadkan butuh perincian. Dan kalau sudah murtad sekalipun tidak melazimkan boleh berontak. Paham gak sini? Kalau sudah dinyatakan murtad, entah nanti pemimpin menyatakan begini, ya, undang-undang kami lebih baik pada hukum Allah, kamu mau apa? Nah, ini murtad, kelas. Atau dia menyatakan sama baiknya kok, kelas murtad. Atau dia menyatakan undang-undang hukum Allah gak cocok di negeri ini, dia murtad, kelas. Ya, berdasarkan ijma, dia katakan gak cocok di negeri ini, murtad, kelas. Atau dia menyatakan, ya memang hukum Allah yang baik, tapi boleh-boleh aja pakai hukum kita, dia murtad, kelas. Ya, dia kalau kan kalau dia nggak murtad apa? Kalau dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum Allah, hukum kita jelek, kita terpaksa, atau karena ada suap, atau karena faktor politik. Nah, seandainya pemimpin mengumumkan kemurtadan mereka dengan menyatakan yang kayak tadi, nggak sesuai lagi hukum Allah, ini nggak mengharuskan juga berontak. Karena kalau berontak itu untuk melawan itu, ya, mudarat yang ditimbulkan mesti lebih sedikit dibandingkan dengan mudarat kita bertahan di bawah kepemimpinan dia yang kufur. Paham gak sini? Mudaratnya ya kita ada mudarat. Tapi kalau kita berontak, mudaratnya ternyata lebih banyak, enggak boleh. Yang kedua apa lagi? Ya, mesti punya kemampuan. Kemampuan untuk mengalahkannya. Enggak boleh kira-kira. Spekulasi. Ya. Mau pakai apa? Mau pakai bambu runcing? Mau ngelawan pakai apa? Ah, ini enggak boleh. Ya, berikutnya apa? Punya calon pengganti untuk menggantikannya. Dan syarat-syarat yang diberikan para ulama. Intinya jauh dari berontak. Enggak boleh berontak. Darah haram. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Nah. Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, beliau didatangi oleh orang-orang. Imam ini kan mengucapkan kalimat kufur. Anda sendiri yang mengatakan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan pemimpin saat itulah kalimat kekufuran. Ya. Ayo berontak, kita berontak. Kata Imam, darah. Nanti darah, mudaratnya banyak. Padahal waktu itu bisa aja kemungkinan menang. Pasukan ya, raja pakainya pedang, tongkat, pakai tombak, panah. Belum ada rudal, belum ada granat, belum ada AK-47, belum ada tank. Ya, pasukan yang loyal kepada Imam Ahmad pun juga sama. Tetapi Imam Ahmad memandang nanti darah, mudaratnya besar, jangan. Nah, ini perhatikan ya, tapi perhatikan. Nah, ini lihat Hakimiyah, ya, yang mereka mentafsirkan la ilaha illallah mengesakan Allah dalam hukum. Dalam hukum aja. Ada golat, ini keliru. Li'annal hakimnya, karena hukum ini juz'un min makna la ilaha illallah. Padahal bagian dari makna la ilaha illallah. Kata para ulama, dia satu bagian dari tauhid rububiyah. Bahwa hukum itu milik Allah. Satu bagian dari tauhid uluhiyah. Bahwasannya berhukum adalah beribadah. Ketika beribadah kepada Allah, berhukum kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Walaysat hiyal asl. Dia bukanlah asal landasan di makna hadir kalimah al-azim. Bukanlah landasan dari makna la ilaha illallah. Landasan dari makna la ilaha illallah ialah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Landasannya apa? Enggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Landasannya apa? An-nafyu wal isbat, itu landasannya. Intinya itu. Ya. Ya, bal makna la ma'budu bihaqqin illallah bi jami'an wa ibadat. Maknanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dengan seluruh ibadah. Wa yadkhulu fiha al-hakimiyah, itu masuk juga di sini hakimiyah. Walau iktasaran nas, seandainya seseorang mencukupkan diri, membatasi dirinya alal hakimiyah kepada makna la ilaha illallah hakimiyah ja faqaumu biha, maka mereka menjalankan hal ini duna ghair duna baqiyati anwa'il ibadah, tanpa menjalankan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Ya, lam yakunu muslimin. Mereka bukan disebut sebagai muslimin. Walihada tajidu ashab hadhil fikrati, oleh karena itulah Anda akan mendapati ya orang-orang yang berpemikiran seperti pemikiran ini, la yanhauna anis syirki. Mereka enggak melarang dari kesyirikan. Wala yahtamu nabih. Mereka enggak punya interest, enggak punya perhatian terhadap kesyirikan. Enggak peduli terhadap larung saji, enggak peduli terhadap kesyirikan yang terjadi di sekitar, enggak peduli. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap itu kecil. Ini kesyirikan besar ini. Kesyirikan besar apa? Oh, itu demokrasi. Kesyirikan besar itu apa? Gitu aja. Ya. Wa yusammunahu asyirka asyadidah. Dan mereka namakan sebagai syirik syadid. Syadid itu isim fa'il dari syadida yasdaju. Ya. Artinya syirik orang-orang yang polos. Gitu. Orang-orang polos. Ya, kalau dikatakan sadida fulanun, berarti si fulan itu kana fulanun girran, si fulan itu masih polos. Ya. Da goflatin, sering keliru, salah. Nah, kita terjemahkan apa tuh? Ini syirik orang-orang yang lalai, polos. Itu padahal syirik apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mengabulkan istighosahnya kecuali Allah. Wa inna masyirku indahum asyirku fil hakimiyati faqat. Syirik menurut mereka syirik dalam hal hakimiyah saja. Wa huwa ma yusammunahu ya asyirka asiyasiyah, yang mereka namakan syirik politik. Lidzalika yurakkizun, oleh karena itulah mereka memfokuskan diri alaihi, terhadap permasalahan ini, duna ghairi, ya, tidak kepada permasalahan yang lainnya. Wa yufassiruna syirka bi annahu ta'atul hukami dzalamati. Ya, mereka mentafsirkan syirik, syirik itulah mentaati para pemimpin yang zalim. Itu lihat. Baik. Badri dibaca matan di atas. Wal kufar wal juhal al juhal. Kufri bima yu'badu, kata Syekh. Wal kufar wal juhal, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang bodoh, orang-orang kafir dan al juhal, orang-orang kafir yang bodoh sekalipun, yang sangat bodoh sekalipun, mereka ya'lamu, ya, mereka tahu anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tauhid uluhiyah inilah yang dimaksudkan oleh nabi ketika nabi mendakwahkan kepada mereka la ilaha illallah. Ini orang kafir yang bodoh, yang musyrikin Quraisy bodoh itu tahu, ya, bihadil kalimat terkait kalimat la ilaha illallah ini. Wa huwa apa maksudnya? Ifradullahi ta'ala bil ta'alluqi. Yaitu mengesakan Allah dengan hanya bergantung kepada Allah. Wal kufri bima ya'budu min dunillahi. Ya, dan mengkufuri, mengingkari kepada segala yang disembah selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ini musyrikin Quraisy tahu makna la ilaha illallah. Fa innahu lama qala lahum, maka tatkala nabi bersabda kepada mereka qulu la ilaha illallah, qalu, maka mereka menjawab aja'alal alihata ilahan wahida, apakah orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah, ilah itu aliha jamaknya, sebagai ilah yang satu saja. Inna hadza la syai'un ajab, hal ini sungguh sangat, ya, mengherankan kata mereka. Nah, fadhal Pak Adri baca. Yeah. يجرؤ kata Syekh. Ayat al-kufar ya'rifun ma'na la ilaha illallah, orang-orang kafir mengakui ma'na la ilaha illallah. Walihada lama qala lahum qulu la ilaha illallah, oleh karena itulah ketika Nabi SAW menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, qalu mereka menyatakan aja'al al-alihata ilahan wahidah, apakah orang ini, yaitu yang mereka maksud adalah Nabi SAW, hendak menjadikan ilah itu hanya satu aja. Walamma qala lahum qulu la ilaha illallah, ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, qalu mereka mengatakan ya a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan ya tuhan-tuhan kita karena penyair yang gila ini. Karena orang musyrikin itu enggak punya hujah kecuali nyela, kecuali membuli, kecuali fitnah, kecuali pemberian gelar-gelar yang jelek. Makanya kita Ibnu Taimiyah begitu, ahlu batil ya, kalau mereka udah kehilangan akal untuk membantah, maka mereka menjelek-jelekkan pemberian gelar yang buruk. Bahkan saking hilang akalnya, pemberian gelar yang buruk pun kontradiksi. Apa kata mereka? A inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kita karena penyair yang gila ini. Lihat, penyair gila, mana mungkin penyair gila. Kalau namanya penyair, berarti dia mesti punya makrifat yang kuat dalam ilmu bahasa Arab. Dan di masa tersebut, seorang akan terangkat derajatnya ketika mereka memiliki kemampuan dalam bahasa. Maka datanglah mukjizat yang mengalahkan ya, kemampuan mereka, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran. Ya, mengalahkan kemahiran mereka. Nah, orang gila bisa bersyair, ini gak mungkin. Sementara syair menurut mereka adalah suatu yang terhormat. Sampai saking kehilangan akalnya, dalam mencela pun kehilangan akal. Nah, kontradiksi. Ya, barakallahu fikum. Syekhul Islam dijuluki geger otak. Geger otak bisa membuat karya kayak gitu. Dalam penjara aja beliau menulis karya-karya. Ya, tanpa ada referensi sekalipun, tepat semua. Hadisnya riwayat siapa, dari sahabat siapa, hayatnya di surat apa, tepat semua kita ini. Kok dijuluki geger otak? Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Wahabi bersekongkol dengan Inggris. Ada fotonya nih. Loh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup sebelum di zaman fotografi itu muncul. Kok bisa, ya? Siapa sih penemu foto pertama kali? Hah? Siapa? Alexander Graham Bell atau siapa? Graham Bell telepon ya. Siapalah itu. Jadi itu penemu fotografi itu muncul jauh setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat. Kok bisa dipoto bareng Inggris ini? Kadang mereka pendusta. Lihat, nuduh aja ngaco. Nuduh aja ngaco. Kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada fotografi, okay lah. Ya, tinggal kita sanggah itu palsu. Nuduh aja ngaco. Sama kayak musyrikin. Ya, musyrikin begitu juga. Syair majnun. Loh, kok syair majnun? Penyair itu pinter, punya makrifat yang kuat. Ya, dalam penyusunan olah kata mesti sesuai. Ya. Rawinya namanya. Ya. Ujung dengan ujung itu apa? Ya, nanti dikasih disukun-sukunin, ketemu sukun dengan sukun, fathah dengan fathah, dicocok-cocokin. Kadang dikasih alif lil itlaq, wah segala macam. Enggak sembarangan. Kok bisa orang gila? Ini udah nyela kontradiksi dengan celaannya. Allah musta'an. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Bahkan ya, dia datang membawa kebenaran dan Allah membenarkan para rasulnya. Fahum fahimu makna la ilaha illallah. Maka mereka musyrikin memahami makna la ilaha illallah wa abau, tapi mereka menolak ayat tarifu bihi untuk mengakui hal itu. Li'annahu, karena kalau mereka mengakui hal itu, yulzimuhum, itu berkonsekuensi mengharuskan mereka bitarki ibadatil asnam, untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala. Wahum la yuriduna hadza, mereka enggak ingin hal tersebut terjadi. Wa innama yuriduna al-baqa' ala ibadatil asnam, mereka hanya ingin tetap beribadah kepada berhala-berhala. Lam yajra'u, mereka enggak berani ayyakul la ilaha illallah, enggak berani mengucapkan la ilaha illallah. Wa yabqaw ala ibadatil asnam, ya, dan mereka ingin tetap beribadah kepada berhala. Li'anna fi hadza tanaqudan. Kenapa? Karena kalau mengucap la ilaha illallah tapi beribadah juga kepada selain Allah dengan memberikan doa, sembelihan, sesaji kepada selain Allah, ini li'anna fi hadza tanaqudan. Karena yang demikian ini berarti namanya tanaqud, kontradiksi. Wa hum ya'nafuna min at-tanaqud. Sedangkan musyrikin Quraisy mereka ya, menganggap jelek ya, sesuatu yang namanya kontradiksi. Fihin, namun saat ini anna katsira minal muntamina, bahwa banyak orang yang berafiliasi ilal Islam, kepada Islam, al-yawma, hari ini, ya'nafuna, la ya'nafun, mereka tidak menganggap jelek, tidak menganggap hina, mereka enggak malu min hadza tanaqud, dari kontradiksi ini. Fahum yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah ya bi hurufiha, dengan huruf-hurufnya la ilaha illallah, walakinnahum yukhalifunaha, namun mereka menyelisihi la ilaha illallah tersebut. Wa ya'buduna ghairallahi bil alal qubur minal qubur, mereka beribadah kepada selain Allah berupa kuburan-kuburan keramat, adriha, pusara-pusara ya, wasolihin, para orang-orang soleh yang telah wafat ya, mereka beribadah kepada makam para sunan wali habib ya, makam Syekh Abdul Qadir Jalani, mereka berikan ibadahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada Mbah Priok, kepada Gus Dur ya, balil asjar wal ahjar, bahkan mereka beribadah pada pepohonan, bebatuan, wakiri dalik, dan yang lainnya. Fahum la yafhamuna makna la ilaha illallah, kalau begitu mereka enggak paham makna la ilaha illallah. Fala yakfit at-talaffuz bila ilaha illallah duna ilmin bima'naha wa amalin bimuqtadaha, maka enggak cukup melafadzkan la ilaha illallah saja tanpa mengamalkan maknanya, tanpa mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Balabudda minal ilmi bima'naha awalan, bahkan mestilah yang pertama kali mengetahui maknanya. Summal amal bimuqtadaha, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Li'annahu la yumkinu ayyamala bimuqtadaha, karena tidak mungkin mengamalkan tuntutan dari la ilaha illallah, konsekuensinya, kandungannya. Wahuwa yajhalu ma'naha, dalam keadaan dia tidak tahu maknanya. Walihada yakul jalla wa'ala, oleh karena itulah Allah jalla wa'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Wastaghfir lidzambi, dan mohonkanlah ampunan kepada Rabbmu. Walil mu'minina wal mu'minat, kepada kaum mukmin dan mu'minat. Fabada bil ilmi qabla qawli wal amal, maka Allah memulai ayat ini dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dia masuk surga. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Fauzan yahwa, ketika beliau ditanya, apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah menjelang akhir hidup dia dalam rangka mengamalkan hadis Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang orang yang akhir ucapan hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini pasti masuk surga? Kata Syekh, enggak. Belum tentu, sampai dia mengetahui makna la ilaha illallah dan berniat untuk mengamalkannya. Ya, berniat untuk mengamalkannya. Karena Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Adapun orang yang meyakini bolehnya beribadah kepada kuburan, keramat, orang yang semasa hidupnya enggak pernah bertobat dari kuburan, peribadatan kepada para wali, kuburan keramat, bisa aja ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengetahui kandungannya. Dia hanya mengetahui kandungan la ilaha illallah, tauhid rububiyah. Ya. Yang seperti ini masuk ke dalam cakupan hadis tadi? Enggak. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, di ceramah beliau ada, antum bisa kutip lihat di YouTube, ya. Di YouTube. Nah, wabada bil ilmi kok fadidzalika yajalu makna la ilaha illallah, oleh karena itulah mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah. La yumkinu ayyama la bi muqtadaha ala wajhi sahih, tidak mungkin mereka mengamalkan kandungannya dengan cara yang benar. Cukup dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah.